Yeah. dibanding masa secara keseluruhan. Hadirin dalam satu generasi saja sudah terjadi penyimpangan kejadian dalam setiap titik. Perjuangan lintasan pemikiran dalam setiap jam terus berputar di alam semesta ini. Segenap pemikiran, cita-cita, kebencian, keirian, kedengkian, kecintaan, kerinduan, semangat, rencana, semua itu terus bergejolak dalam pemikiran manusia yaitu jumlahnya terlihat di permukaan bumi ini dan juga bayang melintas oleh hewan-hewan yang menginginkan makanan, yang sedang kelaparan, yang sedang mencari air dan lain sebagainya. Semua itu tertangkup di dalam masa. Alhamdulillah, semuanya manusia tidak kerugian kepada Allah SWT dari iman yang dari sana yang menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesalahan yang sama sekali tidak rugi. Ini empat hal ini, iman, amal saleh, menasihati dalam kebenaran, menasihati dalam kesalahan. Empat hal ini bisa dibagi, bisa dibikas lagi menjadi apa? Berikutan sejina Muhammad ini nanti secara lebih khusus manusia itu dalam kerugian. Jika kecuali yang mengikuti sayyidina Muhammad, ia beruntung di dunia tidak diberi akhirat. Ia susah di dunia hanya menjadi penyebab keberuntungannya di masa mendatang dunia dan akhirat. Ia tidak dalam mereka berhubungan dekat dengan Allah, tidak ada rugi Allah di hari-hari ini. Tidak rugi dalam kesenangannya, dalam kesusahan, dalam sia-sia, dalam alamnya. Ia tidak dirugikan, selalu berhubungan. Ia melewati dosa, ia didekatkan dengan kemampuan Allah. Saya berhubungan, terbenamnya matahari tadi adalah terpisahnya kita berjalan belajar dan terkena kemarahan tadi malam ini mengawali satu Syawal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, esok itu Rasulullah SAW bersabda sebagaimana dia sahih Bukhari tadi diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu anha lam yakun Nabi SAW yasum Syahran akthar min Syawal. Tidak pernah Rasulullah SAW berubah puasa banyak, maksudnya puasa sunnah selain Ramadan, maksudnya sebanyak puasa sunnah di bulan Syawal. Karena bukan Yesus Syawal, Syawal Yesus Syawal bulan dalam satu kali pernah beliau melakukan berpuasa Syawal semuanya, yaitu sebagian besar. Diriwayatkan dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam sekali dalam perkembangan Isyarat Sahih Bukhari yang dimaksud di dalam hadis ini adalah bukan maksudnya seluruh Syawal dari tanggal 1 sampai tanggal akhir, karena akhir Syawal itu makruh sebagian mengatakan haram berpuasa karena hari terakhir yang dimaksud. Jangan sebagian mengatakan makruh. Imam Ibnu Hajar mengatakan yang maksud Syawal dulu adalah akbar. Jadi yang sebagian besarnya yang Syawal itu bersusun-susun berpuasa. Maka Imam Ibnu Hajar juga menjawab tentang kenapa Rasul berpuasa di bulan Syawal sangat banyak, padahal beliau mensunnahkan ibadah sunnah lebih juga puasa di bulan-bulan haram, yaitu Dzulhijjah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Syawal bukan bulan haram. Kenapa Rasul lebih banyak puasa di bulan Syawal dan bulan lainnya? Maka dijawab oleh Imam Ibnu Hajar pertanyaan itu bahwa diriwayatkan Rasulullah SAW baru diwahyukan Allah kemuliaan bulan Syawal di akhir-akhir sebelum wafatnya. Tahun-tahun terakhir sebelum wafatnya baru diwahyukan oleh Nabi kemuliaan bulan Syawal dan diwahyukan puasa di bulan Syawal. Dan tentunya bukan hanya puasa saja yang disunahkan di bulan Syawal ini. Akhirnya tidak. Semua hal waktu dan masa tidak menyisakan satu detik pun kecuali rahasia kedermawanannya terbuka, gerbang taubatnya tak bertambah luas, limpahan anugerahnya tidak pernah berhenti. Ini berhenti gara-gara Tuhan tidak dikabul, jadi setelah doa dikabul padamu berupa kecintaan lainnya Allah sudah mengabulkan doa mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, namun Allah SWT berfirman fa'asin kama asana Allah ilaihi, berbaik-baiklah dalam kehidupan sebagaimana Allah berbaik-baik kepadamu. Allah berbuat yang terbaik untuk kita, maka perbuatlah yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan lagi yang lebih baik lagi dari kita dan membenahi keadaan kita sesuai keinginan. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. سبحان الذي بإيمان المرسل والذي بإيمان بعث الله كان بعد محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق من ربهم يهدي ربهم بالنار فبوا فبنار قالوا بأن ملكا yaitu Rasulullah SAW. Kafaratul sayyiatihi, Allah hapuskan segala kesalahan-kesalahan dan kesalahan mereka yang mau mengikuti zaman Rasulullah SAW. Allah hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Wa'aslah abalahum, Allah kembali keadaan mereka. Hadirin hadirat, makin kita mendekat kepada Allah, makin Allah kembali keadaan kita. Hadirin hadirat, Sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ya yamudu hatta tamayyum. Maksudlah amalkan semakumu. Jangan melebihi kemampuan. Kata Rasulullah SAW, sungguh Allah tidak akan memahkosa kalian yang akan mempunyai sifat dosa. Manusia punya sifat dosa, Allah tidak akan dosa. Maka untuk tidak amalan tinggung, maka ambillah dari amal ibadah itu semampu kalian, jangan paksakan lebih daripada kemampuan kita. Inna Allah la yuhibbu hadzal tamadhur. Allah tidak akan memusatnya, Allah akan terus gembira dengan ibadahmu. Tapi kalian sendiri nanti yang akhirnya kelelahan sendiri, akhirnya musat semuanya ibadah akan lebih baik. Kita menjaga ibadah terus hanya sekedar kemampuan kita saja. Karena kalau memaksakan itu akhirnya kelelahan sendiri dan meninggalkan ibadah itu. Saudara saudara punya mulia. Hadis ini membuka rahasia kemuliaan bahwa Allah Subhanahu wa Taala menyambut amal-amal hambanya secara kemampuan. Tidak ada perhitungan umum bagi perhitungan pribadi di mata Allah Subhanahu wa Taala. Semakunya hambanya itulah yang akan membuat pertanyaan dari Allah kepada hamba yang sudah mampu dan tidak melakukan itu yang akan dipertanggungjawabkan dan akan melewati barangkali kesusahan atau siksa di dunia musibah atau disakrat di rumah atau di kubur atau di neraka karena mampu dan tidak mau. Beda dengan yang tidak mampu, dia akan pernah dilupai dan Allah tidak memaksa ibadah Allah tidak memaksa. Allah tidak memaksakan manusia kecuali kemampuannya. Insan maha baik dan maha lembut selalu menurut kita pada kelebihan. Bukankah Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman di dalam ayat kursi kepada Nabi Allah Daud alaihissalam, ya Daud, wa ya'lamuna al-mundiruna anhu syawbi li'awdanihim wa ma'abbati li'tawbanihim wa rabbati li'inabatihim laqahu syawban ilayya ya Daud, hada li'mundirina anhu fa'ayfa li'mundirina alayya wa hidawun. Kalau seandainya orang-orang yang berpaling dari bulu mungkin dari kemuliaan yang selalu berbuat kehinaan, kalau mereka tahu betapa ribunya aku kepada kembalinya mereka kepada aku syauhi Allah. Kalau mereka tahu kesalahan dahsyatnya menuju pada mereka jika mereka mau berpaling betapa cintanya aku pada mereka atas taubat mereka. Kalau mereka tahu betapa susah dan bagaimana dahsyatnya cintaku pada hambaku hingga dia ingin bertaubat. Orang lagi yang berdiri dan besarnya semangatku menyambut hamba-hambaku yang ingin banyak beribadah. Mereka tidak tahu wahai Daud dahsyatnya kerinduanku dan dahsyatnya cintaku dan dahsyatnya amalku sampaiku. Jika mereka tahu lakaku sawfan ilaiya, mereka akan bisa meninggalkan dirinya untuk terbang ke hadapanku karena itu yang berjumpa denganku. Lakaku sawfan ilaiya, mereka tidak akan menguasai jasadnya untuk segera sampai ke hadapanku karena itu kepadaku. Ya Allah, bagi mereka yang mau memahami perasaan Allah dan cintanya memanggil kita untuk bertobat dan rindunya memanggil kita untuk kembali pada keridhaannya dan semangat keharapan sambutannya memanggil kita untuk siap melimpah anugerah jika kita ingin memperbanyak ibadah. Maka terimalah cintanya Allah, rindunya Allah dan sambutan amalnya di dunia dan akhirat bahkan lebih. Dan berhubungilah mereka yang menguatkan mereka yang menghubungi kekurangan yang ditawari di Allah ditawari dari Allah masyarakat perhatian memberikan bahwa memanggil namamu namamu dimanggu dihadap selanjutnya dihadap Allah selanjutnya diperintahkan lagi dihadap Allah. Saat itu hari dengan berbuat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu namun sebagian dari kalian mendustakan kepada Allah, mendustakan agama Allah, mendustakan hubungan dengan sebetulnya dari mata yang mengalir saat dia berdoa kepada Allah. yang disyafaati oleh makar sendiri. Abi Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari kelompok yang dinaungi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, orang yang beriman Allah, saat dia ingat Allah, saat dia merindu apapun beriman Allah, itu dia kepada Allah, cinta dan hati dia kepada Allah, Rasulullah katanya, mengalirnya ada kesan-kesan air mata. Orang salah susah kalau berdoa doa dan menangis mereka mengusapkan air mata di seluruh tubuhnya, seluruh wajahnya untuk mengambil kemuliaan dan keberkahan dari air mata khusyuk. Mungkin nabi nabi yang mengajar Allah, Allah subhanahu wa taala yang menunggu. Nanti dengan syarat terdapat banyak orang-orang yang berbelanja. Di antaranya memindah kiblat dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram dengan doa dan keinginan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bosan rasa berminat dan sudah berdoa menjelaskan pada orang-orang di bawah ini semua pelanggan yang ada kiblat dan berdoa. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, aku melihat kau sudah ini. Wajahmu terlihat menoleh-noleh ke langit menanti perintah. Maksudnya apa? Berharap agar kita dipindahkan. Kenapa kita ke Palestina? Karena saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ke Palestina karena Yahudi masuk Islam. Orang Yahudi masuk Islam dengan masalah kiblatnya sama dengan Muslim. Namun ketika Rasul memindahkan kiblatnya ke Ka'bah, maka banyak orang Yahudi yang protes sehingga mereka mundur dan masuk Islam. Jadi materi yang dimuliakan Allah. Maka saat itu kata Rasul bahwa kita bersama. Aku melihat kau kepada Allah, kau sudah kembali menoleh menanti keputusan Tuhan ayat untuk diizinkan kita kiblat. Karena kiblat hanya Arab saja. Berkabar itu adalah Allah. Hanya Arab untuk mengarahkan jasa kita ke satu Arab di seluruh dunia ini dalam melakukan sholat kita. Hanya dibutuhkan Arab saja. Jelas, mau kemana, mau kemana. Cuma Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingin berubah ke Masjidil Haram. Bagi mustahil berperang sebagai musafir terjadi di bulan Syawal, dan juga sebuah Tabuk. Perang Tabuk terjadi di bulan Syawal, dan juga di bulan Syawal adalah kelahiran Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib lahir di bulan Syawal di dalam Tabuk Bani Bishrah Sahih Bukhari oleh Mujaddid Islam Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Kelahiran Sayyidina Husain itu di bulan Syawal tahun 24 Hijriah. Dan wafat pada tahun 51 atau 52 Hijriah di Karbala, Baghdad, di Irak, bukan di Baghdad, di Irak, Karbala. Wafat di sini Sayyidina Husain bin Ali bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir yang saya sampaikan di bulan Syawal ini adalah dan musibah yang datang pada kami, lunaskan dan semua muka-muka kami selesaikan segala hajat kami yang kita lewatkan malam ini kecuali hari esok terbit dengan segala doa-doa kami dan alhamdulillah yang kau terbitkan pada hari esok kecuali kau jawab seluruh doa-doa yang kami semua kau jawab seluruh doa-doa kami ini esok kami sudah serah terang-terang menghadapi kamar-kamar gembira dan semua doa-doa kami Yeah.